berjuanglah demi Nusa Bangsa, dan janganlah lupa bertakwa. Cita-cita yang mulia pasti akan terlaksana abadi selamanya. Duhai Puspita, permata bunda, engkau tumpuan dalam hatiku serta hidupku. Duhai Puspita,